dia berikutnya. Suasana berbeda, kegetaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tak tahu wajahnya. Oh, dia tetap mempesona. Dengan dia.